Mitra bisnis, sistem tanggap darurat bencana yang kita miliki sebenarnya dinilai cukup memadai oleh pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Sehingga, kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki adalah implementasinya di lapangan, serta personal-personal yang melaksanakan sistem itu. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar masalah-masalah dalam implementasi tanggap darurat bencana tidak perlu terulang lagi di masa depan? Satu, strong leadership. Harus strong leadership. Kalau ada strong leadership, saya membayangkan model orang-orang kayak Bang Ali itu memimpin institusi seperti ini, itu pasti efektif. Nggak usah ada sistem, nggak ada sistem itu kan dipakai untuk membackup pencapaian sasaran. Kalau kita punya orang yang tepat, kalau perlu sistem hukum segala macam itu ditabrak. Ini urusan nyawa dan penderitaan. Hukum dan aturan main serta sistem itu dibangun, dibentuk untuk pencapaian sasaran itu. Gitu. Kalau perlu dilanggar. Kalau udah bisa strong leadership, kemudian baru kita tata dengan sistem. Gitu. Backup sistemnya. Seperti apa contoh dari backup sistem itu, Pak Her? Contohnya, bagaimana antar instansi itu tidak ada kata tidak kalau diperintahkan. Jangan seperti kasus di Jakarta Utara, katakanlah insiden komander yang tidak resmi, ngontak minta pinjem ban dalam yang numpuk di sana untuk dipakai evakuasi banjir di Priok aja di tempat mereka sendiri, nggak dikasih-kasih karena nggak ada yang mau ngambil keputusan, kayak gitu. Alasannya malam, orangnya nggak ada. Mati aja lu buang ke laut, kan musuhnya begitu. Terus, sistem kan, sistem bantuan. Bagaimana kita pengendalian. Saya ngalami bagaimana kita di lapangan nyari pulsa HP satelit supaya bisa ada komunikasi lewat satelit. Karena tidak mungkin kita membayangkan seperti di Mentawai atau di ujung-ujung di pelosok itu menggunakan HP karena tidak ada tower di sana. Yang bisa kita gunakan kan HP satelit. Gak punya duit untuk beli pulsanya. Nonton di TV sudah ada bantuan 80 miliar gitu. Kru TV-nya ada kan. Gimana gak sakit hati kita di lapangan. TV-nya galang dana sampai 80 miliar. Kru-nya dipaksa ngeliput di lapangan kayak gitu. Di depan matanya, petugasnya nggak bisa beli pulsa 1 juta, 2 juta. Nah, hal-hal kayak begini ini yang perlu dibenahi secara sistemik gitu. Undang-undang, aturan, segala macam itu wacana. Wacana itu paling belakang aja, nggak apa-apa itu. Tetapi sistem sebaik apapun tanpa strong leader, nggak akan bisa jalan juga. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.